Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa marzatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang penuh barakah ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk terus meningkatkan kebaikan, ketaatan dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kita harapkan mudah-mudahan dari setiap ketaatan, kebaikan dan ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang jauh daripada kemaksiatan, dekat, gemar, senang dengan ketaatan dan kebaikan. Amin Allahumma, amin. Kita telah tentukan di pertemuan yang lalu akan membahas daripada kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah yang dirangkum oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait. Sebelum kita memasuki pembahasan, kita membaca mukaddimah, pendahulu daripada beliau Al-Habib Zain bin Sumait. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الفتاح العليم الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكرمنا بالإسلام وأنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى التمسك بالعروة الوثقى والحبل الأقوى وذلك باتباع القرآن الكريم والاهتداء بسنة الرسول العظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وآله وشرف وكرم في كل حين أبدا عدد نعم الله وإفضاله. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim tidak lain tujuannya ingin mendapatkan kesempurnaan di dalam kemanfaatan dan keberkahan. Karena Nabi SAW memerintahkan setiap orang yang ingin melakukan kebaikan, ketaatan, ibadah, mestinya ia mendahului, memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim agar perbuatan, urusan, dan perkara tersebut sempurna keberkahan dan kemanfaatannya. Karena itu beliau mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu beliau buka dengan Alhamdulillahil Fattahil Alim, memuji kepada Allah. Segala puji bagi Allah, Zat yang Maha membuka segala sesuatu. Yang tertutup bisa dibuka oleh Allah. Siapapun yang menutup dengan apapun kekuatan yang dia miliki, Allah Subhanahu wa taala dapat membukanya. Begitu juga Allah dapat membuka hati orang yang tertutup dengan kelalaian, dengan kejelekan. Allah juga dapat membuka akal manusia yang kotor, jelek dengan kebaikan dan ketaatan. Al-Alim, Allah itu juga Maha mengetahui atas segala sesuatu yang terjadi, yang ada. yang nampak oleh mata manusia ataupun yang tidak nampak. Dimanapun, kapanpun Allah mengetahui segala sesuatu. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui pengkhianatan mata dan yang tersembunyi di dalam hati. Pengkhianatan mata seperti ketika kita mengisyaratkan kepada orang. Yang lain enggak tahu, hanya orang yang kita isyaratkan dengan mata kita. Atau yang kita sembunyikan dalam hati kita. Dari keinginan dan tujuan. Kita sembunyikan. Perbuatan enggak sama. Dalam hati memiliki keinginan yang berbeda, Allah tahu. Bahkan yang lebih dari itu. Yang lebih dari itu Allah mengetahui. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah itu mengetahui yang rahasia. Yang rahasia itu yang sudah kita ungkapkan kepada satu orang atau dua orang. Di apapun yang sudah kita ungkapkan kepada satu orang atau dua orang itu namanya rahasia. Yang tidak diketahui oleh orang yang lainnya. Dan Allah lebih mengetahui daripada hal itu. Yang rahasia Allah bisa ketahui. Dan yang lebih dari rahasia Allah bisa mengetahui. Yaitu yang belum kita ungkapkan. Yang mungkin masih rencana. Akan kita beritahukan. Kepada yang lain. Atau tidak ada rencana untuk memberitahukan yang kepada yang lain. Allah sudah mengetahui. Itu namanya akhfa. Dan itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, "Ma yakunu min wajhin salasatin ya illa huwa rabi'um wa la khamsatin illa huwa sadisum wa la adna min dhalika wa la aktsara illa wa huwa ma'akum ainama kuntum." Atau ainama ka illa wa huwa ma'ahum ainama kanu. Tidak ada dua orang yang sedang membicarakan sesuatu kecuali Allah menjadi yang ketiga. Tidak ada tiga orang kecuali Allah menjadi yang keempat. Tidak ada empat kecuali Allah yang menjadi yang kelima. Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Allah akan menjadi bersama mereka, manusia makhluknya Allah, dimanapun mereka berada. Artinya pengetahuannya Allah tidak terbatas dengan apapun. Tidak terhalangi dengan apapun. Itu Al-Alim. Lalu Allah itu Al-Halimil Karim. Yang maha bijaksana dan maha mulia. Maha bijaksana dan maha mulia. Orang Muslim yang bermaksiat. Dibiarkan oleh Allah. Orang kafir yang bermaksiat juga dibiarkan sama Allah. Bijaksana Allah. Bukan berarti kalau kafir yang maksiat langsung sikat. Langsung habis. Tapi ketika orang muslim yang maksiat dikasih kelonggaran. Tidak. Allah bijaksana dalam segala hal. Karim. Allah maha mulia. Yang mana Allah itu ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzitauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Allah Zat pengampun dari setiap dosa, dari setiap kesalahan. Allah menerima taubat sebesar sebanyak apapun kesalahan. Allah juga sangat menyiksa, sangat mengazab bagi orang yang mengkufuri dan menyekutukannya. Dzitauli la ilaha illahu wa ilaihi Masir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Aku yakin. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah itu Maha Esa. Tidak ada sesuatu pun yang menyekutuinya. Allah itu memuliakan kita dengan Islam. Allah memuliakan kita dengan Islam. Wa an'ama 'alaina, dan memberikan kenikmatan kepada kita, bil iman, dengan keimanan. Ini sudah cukup ini. Dua ini sudah cukup, Islam dan iman. Karena Islam itu kenikmatan yang tidak ada duanya. Kenikmatan yang tidak ada duanya Islam. Karena itulah Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, beliau mengatakan, nahnu fi rauhin wa raha wa huburin wa istiraha, nikmatul islami a'la nikmatin halat bisaha. Katanya beliau, kenikmatan Islam adalah kenikmatan yang paling tinggi yang diberikan oleh Allah kepada hambanya di atas dunia. Kenikmatan yang paling tinggi yang diberikan oleh Allah kepada hambanya di atas dunia. Karena itu Allah memberikan kenikmatan itu kepada afdalul khalqi, paling utamanya makhluk, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa yawma akmaltu lakum dinakum wa akmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Di hari ini, katanya Allah, telah aku sempurnakan agama kalian, ajaran agama yang harus kalian jalankan, yang harus kalian terapkan. Wa akmamtu alaikum ni'mati, kenikmatan-kenikmatanku telah aku sempurnakan dengannya. Lalu, wa raditu lakumul islama dina. Aku sangat senang, aku sangat bahagia Islam sebagai agama untuk kalian. Karena itu Allah tidak mau menerima kecuali dari seorang muslim. Sekecil apapun, sedikit apapun, sekalipun dianggap sama sekali tidak bernilai, Allah menerimanya kalau itu dari seorang muslim. Sebesar apapun, sebanyak apapun, semewah apapun, tidak akan diterima oleh Allah kalau dari non-muslim. Waman yabtaghi ghairal islami dinan falan yukbala minhu. Tidak akan pernah diterima oleh Allah dari seseorang yang bukan Islam agamanya. Yang bukan Islam agamanya, apapun yang ia lakukan, sebesar apapun, sebanyak apapun, semewah apapun, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak sebatas itu. Sudah enggak diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat tergolong, terkelompok dengan orang-orang yang merugi. Karena itu Allah mau menerima hanya muslim. Karena itu ini kenikmatan yang paling besar. Pemberian yang luar biasa dari Allah. Kita dipilih oleh Allah menjadi orang muslim tanpa kita memintanya. Lalu Allah memberikan kenikmatan tambahan. Dari Islam Allah memberikan kenikmatan tambahan. Apa itu? Iman. Iman ini dapat melengkapi Islam. Islam itu dilengkapi dengan ketakwaan, dengan keimanan. Karena ini dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Islam itu perbuatan secara zahir, yang nampak, yang terlihat oleh mata kita. Iman sesuatu yang tidak terlihat dengan mata kita, yaitu mengenai hati kita, keyakinan kita. Kalau wajahnya ganteng, pakaiannya bersih, harum, wangi, orang mungkin senang melihatnya. Orang mungkin bahagia dengan dekat bersamanya. Tapi kalau hatinya jelek, kurang indah, kurang bagus, itu bisa disempurnakan dengan keimanan. Dengan keimanan. Rumah dari luar bagus, mewah, indah. Jerune welek, dalamnya jelek. Misalnya ada orang ngasih rumah, Nasi rumat. Wah, dari luar, luar biasa. Orang sudah kagum-kagum. Wih, wapie, wapie. Barang buka lawang, melbu. Elek temboke bolong-bolong. Kropos. Dan yang lain, sebagainya. Lo, gak jadi, wis. Pasti orang ngomong apa? Eh, mani, on. Ternyata me api ngarepet to. Sama dengan orang. Sama dengan manusia. Kalau luarnya saja bagus, dalamnya kurang bagus, percuma. Karena itu Allah melengkapi Islam itu dengan keimanan. Dengan keimanan. Lalu, Islam dan iman itu bisa lebih sempurna lagi dengan apa? Wahadana ila tamassuki bil urwatil wuthqa wal hablil aqwa. Allah memberikan petunjuk kepada kita dengan berpegang teguh dengan tali yang kuat, tali yang erat. Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada kita berpegang teguh dengan sekuat-kuatnya dengan tali yang sangat kuat. Apa tali yang sangat kuat itu? Tali yang sangat kuat itu tidak lain tidak bukan bittiba'il Qur'an. Mengikuti Al-Qur'an. Menjalankan apa yang diperintahkan Al-Qur'an. Menjauhi apa yang dilarang Al-Qur'an. Lalu wal ihtida' bisunnatir Rasulil Azim dan mengikuti kesunnahan Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an dan sunnah. Nah, Al-Qur'an dan sunnah. Karena itu katanya Rasulullah di dalam sebagian riwayat, aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Yang jika kalian berpegang dengan dua hal ini, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kata Rasulullah, aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang jika kalian berpegang dengan erat, maka tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu dua hal? Kitabullah wa sunnati. Ini sebagian riwayat. Sebagian riwayat. Katanya Rasulullah, dua hal itu adalah kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Al-Quran, kalau kita berpegang dengan Al-Quran, bukan megang ini. Nyekel gini wake. Bahkan bukan hanya yang memegang, sing hafal wake. Tapi perlunya bukan megang atau hafal. Perlunya itu memahami. Memahami. Agar dapat menjalankan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Berpegang. Kemudian apa? Selain kitabnya Allah, wa sunnati. Katanya Rasulullah, dan sunnah-sunnahku. Dan sunnah-sunnahku. Ini kalau orang berpegang dua ini tidak akan tersesat. Dalam riwayat yang lain, bukan sunnahku, tapi wa itrati ahla baiti. Keluargaku, katanya Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, keluargaku. Lah ini diterjemahkan di dalam gasidahnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad atau Al-Habib Ali Habsyi. Ilzam kitab Allah watba' sunnatan waqtad hadakallah bil asrafi. Ilzam kitab Allah, lazimi, pegang erat-erat, ikuti apa? Kitab Allah, kitabnya Allah. Lalu ilzam kitab Allah watba' sunnatan, dan ikutilah, jalankanlah sunnatan, sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu waqtad hadakallah bil aslafi, ikutilah para salaf. Jadi enggak cukup Al-Qur'an, enggak cukup hadis, tapi kita juga melihat, meniru apa yang dilakukan oleh salaf yang mereka memiliki rantaian sanad yang bersambung dari ayah mereka ke kakek, dari kakek ke ayahnya kakek, sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu kalau kita lihat sekarang ini, Kenapa banyak orang itu jalan minggir? Membelakangi Al-Quran, membelakangi sunnah, bahkan membelakangi para salaf. Kenapa? Karena mereka tidak memahami Al-Quran. Oh, mereka ngerti. Paham kok, maca tafsir iso. Menerjemahkan hadis, paham. Berarti mereka tidak melihat para salaf. Ini berhubungan ini. Tidak bisa dipisah ini. Tidak bisa dipisah. Baca bisa, menerangkan bisa, menjelaskan bisa, bahkan hadisnya Nabi bisa. Lihat yang di internet-internet sekarang. Lihat. Mau yang di Facebook, mau yang di YouTube, dan lain-lain. Wah, enak menyampaikan Al-Quran. Mengupas ayat Al-Quran. Mengupas hadis. Wah, luar biasa. Wah, enak. Tapi, karena mereka tidak mengikuti para salaf, yang mana para salaf ini mengambil dari sumber yang murni, tanpa tercampuri sedikit pun oleh hawa nafsu, oleh kecintaan kepada kedudukan dan lain sebagainya, murni, sehingga bersih rapi. Tuh, karena mereka nggak ngelihat itu, salah jalan mereka, salah pintu mereka, salah menimba mereka. Contoh nih, kasih contoh. Kalau ada beberapa sumur. Ada satu orang yang tahu benar tentang sumur-sumur yang ada itu. Lah kita misalnya, kalau hanya sekedar dengan pengetahuan dari ilmu kita, gak cukup. Gak cukup. Kenapa gak cukup? Karena kita perlu apa? Perlu orang lebih memantapkan keyakinan kita, pengetahuan kita daripada ilmu tersebut. Dan siapa orang itu? Orang yang tahu tadi. Di sumur banyak, semuanya beracun kecuali satu. Sumur itu banyak, semuanya beracun kecuali satu. Kalau hanya sebatas dengan pengetahuan kita, racun itu membunuh. Racun itu gini, gini, gini, dan lain sebagainya. Tapi kita bingung ini. Belum yakin kita, sumur ini atau sumur yang lain yang beracun. Mana yang tidak beracun dari banyaknya sumur itu? Ini kita butuh orang. Kita butuh orang. Lihat siapa itu yang perlu kita yang butuh itu? Para salaf. Atau orang-orang yang mengikuti jejaknya para salaf. Lah dari mana kita mengetahui mereka yang mengikuti para salaf? Perlu kita membaca sejarah, perlu kita menengok, melihat kehidupan orang-orang terdahulu, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, tabi'in, sampai saat ini. Perlu kita mengetahui sejarahnya, baru kita bisa menentukan, oh berarti ini yang benar. Kenapa? Dia faham Al-Quran, dia faham hadis, dia juga mengikuti para salaf. Sesuai yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sesuai yang dikatakan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa alihi wa syarrafa wa karrama fi kulli hinin abada adada ni'amillahi wa ifdalih. Dan aku yakin bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya. Mudah-mudahan rahmatnya Allah, keselamatan Allah selalu diberikan kepada Nabi Muhammad, keluarganya, begitu juga kemuliaan dan keistimewaan di setiap saatnya selama-lamanya dengan sebanyak kenikmatan-kenikmatan Allah dan karunia-karunia Allah di atas dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk hidayah kepada kita sehingga kita tidak sampai terjerumus di dalam kejelekan, kemaksiatan, kemungkaran, dan akidah yang menyesatkan kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah menjaga kita, menjaga anak cucu kita, keluarga kita. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi wa alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallam.